Cinta, apa yang sedang terjadi? Seminggu tanpa berita, seminggu tanpa cerita, seminggu juga tanpa bicara. Dan cinta, sedang apakah dirimu? Mengapa tak ada kabar? Mengapa tak jua datang? Dimanakah dirimu berada? Cinta, jangan engkau tinggalkan aku. Aku tahu aku yang bersalah. Ku pikir ku bisa tanpamu, tapi aku tak sekuat itu. Ku mohon kau kembali ke pelukku. Apakah dirimu? Mengapa tak ada kabar? Mengapa tak jua datang? Diammu buat hatiku pilu. Dan cinta, tunjukkan apa salahku. Di manakah dirimu berada? Cinta, jangan engkau tinggalkan aku. Aku tak